getaran jiwa. Kau adalah jantung hatiku. Kau mimpi yang indah untukku. Di matamu ku melihat getaran itu. Cinta yang indah, mengapa menyiksa? Hanya karena kau dan aku itu berbeda. Ingin bisa perjuangkan cinta, meski ku harus sakit dan ku merasakan sakit kesedihan. Tetap setia.